Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, habidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, di hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan dan menyambung kembali kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nasr Abul Fath Nasr Ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab yang azim ini, yang nafi' ini, menambah ilmu dan menambah pengetahuan kita di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat kita amalkan. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Abu al-Fath Nasr Ibn Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, babu uqubati ashabil kalam, bab sanksi yang diberikan atau iqab yang diberikan kepada ashabul kalam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya agama ini milik Allah, bukan milik satu dan lain pihak. Tetapi agama ini milik Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya dan mengaturnya. Siapa yang didapati mencoba merubah, mencoba untuk merongrong, mencoba untuk mengganti agama Allah, tentunya niscaya tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan sanksi padanya, iqab padanya. Kalau dia tidak mendapatkan di dunia, dia akan mendapatkan di akhirat. Namun kebanyakan mereka, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, Allah tampakkan secara langsung di dunia dari iqab dan sanksi yang Allah datangkan kepada mereka. Dan tentunya karena ini adalah agama Allah, maka Allah mendatangkan penjaga-penjaga agamanya dari para nabi, dari para rasul, dan kemudian pewaris para nabi dan rasul tersebut dari para ulama, yang mereka sepenuhnya didatangkan oleh Allah untuk menjaga agama Allah dari segala macam bentuk penyimpangan, dari segala macam bentuk penyesatan yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menyimpangkan dan menyesatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya dari zaman ke zaman, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama mereka berdiri di baris, di garis terdepan, menghadang, menghalau, memperingatkan, dan tentunya memberikan petunjuk kepada umat, menghalau, menghadang, bahkan menghancurkan segala macam bentuk penyimpangan dan kesesatan, dan membimbing umat agar mereka tetap berada di atas rel agama Allah dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya mereka akan mendapatkan iqab dari Allah dan tentunya kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dimaksudkan dengan bab ini, bahwa orang-orang yang melakukan perongrongan terhadap agama Allah dengan ilmu al-kalam, maka mereka ashabul kalam ini akan mendapatkan akibatnya, akan mendapatkan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mereka akan menghadapi tentara-tentara Allah dari umara, dari ulama, dari salihin yang berdiri dan berjalan sepenuhnya di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak akan dibiarkan begitu saja seenaknya merusak agama Allah, merongrong agama Allah. Karenanya sangat penting untuk kita dengarkan keterangan-keterangan yang datang berikut ini. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i didahulukan oleh beliau rahimahullah, dan ini sangat tepat dan sangat sesuai, karena Imam Syafi'i sendiri adalah nasirus sunnah, qami'ul bid'ah. Beliau adalah penolong sunnah, menghidupkan sunnah di saat sunnah atau apa yang datang dari sunnah mulai ditinggalkan oleh manusia. Beliau menghidupkan sunnah di zamannya dan menentang, melawan, menghancurkan berbagai macam bentuk syubhat, berbagai macam bentuk kerancuan, pengrusakan, penyimpangan, penyesatan terhadap akidah umat ini dan terhadap sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau dikatakan Imam Nasirus Sunnah, dan beliau dikatakan al-mujaddid fi hadza, na'am, fi dzaka zaman, di zaman tersebut. Demikian kokoh dan mantapnya Imam Syafi'i berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal ini tidak luput dari perkataan beliau, yaitu siapa yang berusaha menghafal, mempelajari, mengkaji, mendalami sunnah, maka kuyat hujjatuhu atau qawiyat hujjatuhu, maka akan menjadi kuat hujjahnya, argumennya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan demikian beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini dinukilkan perkataan beliau langsung dan pertama oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dengan sanadnya sampai kepada Syafi'i. Qala Syafi'i Muhammad Ibnu Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukmi fi ashabil kalam ay yudrabu bil jarid wa yuhmalu 'ala al ibil wa yutafu bihim fil asya'ir wal qabail wa yunadi 'alaihim wa yunada 'alaihim hadza jazaa'un man taraka al kitab was sunnah wa akhadha fil kalam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya diminta hukum dari saya untuk menghukumi mereka, pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku al-kalam Maka kata beliau, hukmi fi ashabil kalam, maka akan didapati hukum yang diberikan kepada ahlul kalam, hukumku yang akan diberikan kepada ahlul kalam, ayyudrabu bil jarid. Naam, al ayyudrabu bil jarid, yaitu dipukul dengan jerit, dipukul dengan pelepah kurma, dahan ataupun kayu pelepah kurma. Ini kalau diberikan hukuman itu atau diserahkan bagaimana menghukumi ahlul bid'ah atau ahlul kalam itu kepadaku, maka dipukul dengan pelepah kurma. Ya tentunya pukulan di sini ta'dib, memberikan pelajaran agar mereka jerah. Bukan pukulan diinginkan untuk menyiksa, tapi memberikan ta'dib, pelajaran agar mereka jerah. Berbeda kalau mereka dibiarkan, mereka diberikan pemaafan, atau hanya saja sekedar mereka ditahan, maka tidak memberikan efek jerah kepada mereka kecuali dengan dipukul. Dan kita ingat apa yang terjadi pada Sabiq di zaman Umar. Sabiq hanya sekedar berbicara tentang mutasyabih Al-Quran, ayat-ayat yang mutasyabih, ingin diketahui apa dari ayat-ayat yang mutasyabih itu, Umar pun marah dan Umar pun memukul kepala Sabiq sama dengan pelepah kurma. Sehingga berdarahlah dan terlukalah kepala Sabiq. Tujuannya Umar tentunya bukan untuk menyiksa, tapi untuk memberikan pelajaran, karena setelah itu Sabiq sadar. Dan pada akhirnya dia pun bertobat. Maka dipukul pakai pelepah kurma atau kayu atau batang dahan dari pohon kurma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena kalau tidak dilakukan hal ini, mereka akan tetap ngeyel dan mereka akan tetap bersikukuh dengan membenarkan apa yang ada pada mereka. Tetapi kalau dipukul, apalagi dengan contoh Umar memukul kepala Sabiq, mungkin mereka akan merasakan bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang tidak layak dan tidak sepantasnya terhadap agama Allah. Kemudian yuhmalu 'alal ibl, kemudian mereka dinaikkan di atas onta, bukan dinaikkan dengan dimuliakan, tetapi mereka dinaikkan di atas onta supaya mereka manusia melihat si fulan yang dinaikkan di atas onta ini yang telah dipukul dengan pelepah kurma, tentunya babak belur, sehingga mereka pun melihat ada apa dengan si fulan. Wa yutafu bihim al-asyair wal qabail, kemudian diarak ke kabilah-kabilah, ke suku-suku dari manusia, ke kabilah-kabilah atau qabail, kabilah-kabilah atau suku-suku, sehingga mereka melihat si fulan ini dibawa dari suku sini ke suku sana, kabilah ini ke kabilah, dalam keadaan dia telah babak belur, dipukul. Dan yunada alaihim, dan dikatakan kepada mereka yaitu kepada manusia tentang orang yang di atas unta ini, yang telah babak belur ini, dengan keadaannya yang mungkin kalau dipukul kepalanya mungkin berdarah, dan mungkin kalau dipukul badannya mungkin remuk dengan pelepah kurma masalahnya. Pelepah kurma di sini tentunya seperti pelepah pohon kelapa. Seperti pohon kelapa. Nah, pelepah pohon kelapa, tempat dahan atau ranting daun-daun pohon kelapa, pelepah pohon kelapa, pelepah kurma, itu sejenis. Maka dipukulkan kepadanya dan dikatakan kepada mereka manusia dengan orang yang ada di atas unta ini yang telah babak belur ini, hadza jazaa'um man taraka alkitab wassunnah, ini balasan bagi mereka yang sengaja ingin meninggalkan kitab dan sunnah, bukan karena tidak mau mengamalkan kitab dan sunnah, tetapi sengaja meninggalkan kitab dan sunnah karena ingin menentang, ingin merongrong kitab dan sunnah, tidak mau menjadikan Alkitab dan sunnah sebagai pegangan, tetapi bahkan mereka merongrongnya, menentangnya, dan mengajak manusia untuk meninggalkan Alkitab dan sunnah. Ini balasan bagi mereka. Wa akhadhal kalam, dan bahkan mereka mengambil ilmul kalam. Ini kalau diserahkan hukuman itu kepadaku. Tentunya berkaitan dengan memberikan iqab atau sanksi kepada ahlul bidah wal ahwa bukan menjadi hak setiap orang, tetapi haknya penguasa. Karena kalau hak setiap orang akan terjadi fitnah yang tentunya sangat sangat banyak di tengah-tengah manusia. Naam, dan itu akan mengacaukan dan tidak membawa kepada kebaikan. Tetapi yang melakukannya adalah ulatul umur, penguasa, dialah yang berhak. Karena itu dari akidah ahli sunnah dan dari tanda mizah pembeda ahli sunnah dengan yang lainnya, mereka selalu mendoakan penguasanya dengan kebaikan. Karena kalau penguasanya baik, akan baiklah negeri dan baiklah manusia. Sehingga ketika mereka baik, mereka menjadi paham dan mengerti apa-apa saja yang akan merongrong agama Allah dari para perongrong. Demikian maslahat yang besar dari doa mendoakan pemerintah dan penguasa. Sehingga kita tentunya sering dan selalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Sering dan selalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, sungguh kedzaliman yang kita dapatkan dari penguasa ini bukan datang semata-mata dari penguasa, tetapi kedzaliman yang kita dapatkan dari penguasa itu asalnya dari kita. Kita yang berbuat zalim, akhirnya kedzaliman itu kita dapatkan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'd. Demikianlah kami kuasakan orang-orang yang berbuat zalim dengan orang yang melakukan perbuatan zalim. Jadi kami kuasakan perkaranya orang-orang yang melakukan kezaliman dengan orang yang berbuat zalim. Karena kita berbuat zalim, maka kita mendapatkan kezaliman tersebut. Sehingga bagi kita untuk mendoakan kebaikan dan meninggalkan segala macam bentuk kejelekan. Kalau kita menginginkan penguasa kita menjadi baik, kalau kita menginginkan penguasa kita terbimbing dengan hidayah, doakan dan kita cerminkan kebaikan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku ahlul kalam yang sangat banyak bahkan masuk ke sisi atau masuk ke ranah pemerintah, penguasa, bahkan menguasai satu tempat, satu lembaga yang akan membahayakan agama kaum muslimin, akidah mereka. Demikian. Ini bahkan kalau sampai mereka yang memegang tumpu kepemimpinan maka akan berbahaya bagi kaum muslimin. Telah terjadi sejarah yang mengukir pelajaran bagi kita bahwa ketika ahlul bidah wal ahwa mengambil alih tumpu kekuasaan atau paling tidak menjadi orang-orang dekat di sisi penguasa, maka mereka akan menghembuskan kebid'ahannya, menghembuskan racunnya, dan tidak membiarkan yang namanya sunnah dan ahlus sunnah itu ada. Di zaman Imam Ahmad menjadi contoh bagi kita. Dan kita lihat sekarang, betapa banyak orang-orang liberal, betapa banyak orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafat, didudukan dan mendapatkan kedudukan yang bukan kedudukan yang remeh, penting, vital, yang menunjukkan mereka bisa saja menghembuskan dan mereka bisa saja menyemburkan racunnya. Sehingga kenapa kita mendoakan pemerintah kita dengan kebaikan dalam setiap keadaan kita? Agar tentunya mereka mendapat hidayah dan agama kita pun selamat. Agama kita pun selamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan bahwa mereka yang memiliki hak untuk melakukan tindakan, bukan kita. Kita tidak boleh sembrono dan membabi buta. Kita tidak punya hak untuk melakukan tindakan yang melakukan tindakan memenjarakan, memberikan hukuman had, memberikan hukuman dengan hukuman-hukuman yang ada. Itu adalah penguasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka doakanlah dengan kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah dan agar mereka diberikan anugerah oleh Allah orang-orang dekat terbaik, orang-orang dekat yang baik, orang-orang dekat yang memberikan nasihat yang baik yang mengarahkan kepada kebaikan yang disebut dengan bitonatah salihah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Dan mungkin ada yang mengatakan dengan perkataan Syafi'i ini, kejam banget Syafi'i ini dengan hukumannya. Kejam. Apa yang didatangkan dari hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan dari perbuatan. Anda mengatakan ini kejam, Anda tidak melihat merusak agama itu sangat kejam. Anda melihat merusak agama itu sangat baik, atau Anda melihat merusak agama itu adalah perkara yang biasa-biasa lumrah atau bisa dimaafkan? Berarti kita menganggap kejamnya Umar ibn al-Khattab ketika memukul siapa? Memukul Sabiq, sampai Sabiq tobat dalam keadaan Sabiq tidak separah dengan ahlul kalam. Dan Umar adalah pimpinan yang pantas untuk kita contohi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir Rasyidina. Sunnahnya Umar adalah sunnah yang diikuti oleh Rasulullah memerintahkan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Syafi'i bukan perkataan yang semata-mata keluar dari usulan yang liar, tetapi keluar Tentunya dengan dibimbing apa yang didapatkan dari athar, sebagaimana tadi disebutkan, dan memberikan efek jera kepada pelakunya. Kalau dia dipukul di arah keliling kampung atau suku-suku, dia tidak akan diterima di satu suku pun, dia tidak akan dijadikan orang yang terpercaya di satu suku pun, kecuali dia akan diasingkan. Dan ini pelajaran yang cukup bagi pelaku tersebut. Belum lagi dia dipukul dengan jerit atau pelepah kurma. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi apa yang dikatakan oleh Syafi'i sesuai, tepat. Kita tidak memberikan hukum dengan atifiyah, tapi kita memberikan hukum al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diberikan sesuai dengan amal seseorang. Yaitu apa yang dia lakukan amat kejam, amat keji terhadap agama Allah dan bisa merusak kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Mujahid li Ibni Abbas radhiyallahu anha al radhiyallahu anhuma. Dari Mujahid, atau berkata Mujahid kepada Ibnu Abbas, wa qala Mujahid li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan Mujahid Ibnu Jabr murid al-Imam atau sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Mujahid adalah murid Abdullah Ibnu Abbas. Beliau membaca tafsir di sisi Ibnu Abbas berulang kali. Ayat per ayat. Demikian Mujahid. Mujahid berkata kepada Abdullah Ibnu Abbas, "Inni uridu an atika bi rajulin minhum yatakallamu ma'aka fil qadar." Ya Abdullah Ibnu Abbas, saya ingin mendatangkan kepadamu seseorang dari mereka yang telah mempermasalahkan takdir. Jadi dari mereka yang telah mempermasalahkan takdir kepadamu. Maka kata Abdullah Ibnu Abbas, "Lau ataitani bihi la asyantu lahu wajhahu wa la auja'tu ra'sahu la tujalishum wa la tukallimhum." Kalau kamu datangkan orang itu padaku, "La asyantu lahu wajhahu," maka aku akan serang wajahnya, yaitu aku akan apa, guyurkan air di wajahnya, aku akan guyurkan, naam, semprotkan air di wajahnya, dan aku akan auja'tuhu ra'sat, aku akan membuat dia sakit di kepalanya, yaitu aku akan mencederai kepalanya. La tujalisum, adapun bagimu, kamu jangan bersama mereka. Wala tukallimhum, dan kamu jangan obrol-obrolan dengan mereka. Abdullah Ibn Abbas, seorang sahabat yang mulia, bahkan seorang yang didoakan oleh Nabi Muhammad dengan doa yang Allah kabulkan doa Nabi Muhammad ini kepada Abdullah Ibn Abbas, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila." Ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan ajarkan dia ayat-ayat tafsir, ayat-ayat Allah. Dan Abdullah ibn Abbas faqih daripada fuqaha para sahabat. Dan beliau juga adalah seorang alim dalam bidang tafsir. Menjadi rujukan para sahabat dalam tafsir. Menunjukkan kefaqihan beliau, alimnya beliau terhadap masalah agama. Di zaman beliau telah muncul Ahlul Qadar. Tentunya di zaman sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar pula. Telah muncul Ahlul Qadar di Basrah. Maka kelompok Qadariyah yang pertama ini sampai kepada para sahabat. Dan para sahabat mengingkari. Para sahabat dengan keras dan tegas memperingatkan manusia dan mengarahkan manusia agar tidak bersama dengan mereka, menjauhi mereka, meninggalkan mereka. Ketika dikatakan kepadanya oleh murid beliau ini Mujahid, gimana kalau saya datangkan orang yang mempermasalahkan tentang takdir ini kepadamu? Maka kata Abdullah ibn Abbas, demikian sikap para sahabat, kalau kamu datangkan, kamu akan melihat bagaimana nantinya orang ini akan dicederai dengan apa yang dia lakukan. Dengan disiramnya wajah seseorang, itu menunjukkan penghinaan. Dan juga dipukulnya kepala, itu menunjukkan sanksi dan iqab. Abdullah ibn Abbas di zaman para khalifah didudukkan sebagai pembesar, atau dengan arti kata lain didudukkan sebagai penasehat. Yang beliau bisa memberikan masukan kepada para khalifah untuk melakukan tindakan kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Ini kepada Ahlul Qadar. Sementara Qadariyah tidak seberapa dengan Ahlul Kalam. Karena Qadariyah, mereka kalaupun mereka menyimpang, mereka masih berusaha memakai dalil Al-Quran dan Sunnah dalam penyimpangannya. Tetapi orang-orang Ahlul Kalam tidak memakai Al-Quran dan Sunnah. Mereka bahkan orang-orang yang membenci Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak butuh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana kalau itu adalah Ahlul Kalam? Kira-kira apa yang terjadi? Maka pantas kalau dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh Syafi'i rahimahullahu ta'ala tadi. Orang itu dipukul dengan pelepah kurma kepalanya sampai cedera, kemudian diarak, dinaikkan di atas onta, diarak di kampung-kampung, di pedusunan-pedusunan, di kabilah-kabilah, di suku-suku, agar mereka tahu orang ini orang yang bermasalah, orang yang harus dijauhkan dari manusia dengan perbuatannya yang amat jelek. La tujalishum wa la tukallimhum. Kalau orang seperti ini, bagimu ya Mujahid, jangan kamu duduk-duduk dan jangan kamu obrol-obrolan dengan orang yang seperti ini. Tetapi bagimu untuk menjauhi. Karena itu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika menanyakan fulan ini siapa, dijawab oleh sahabat Imam Ahmad, dia itu adalah seorang yang juga ahlu sunnah. Kata Imam Ahmad, ahlu sunnah, dia duduk-duduk dengan siapa, dia berkawan dengan siapa, atau dia bermajlis dengan siapa, Kata para sahabat Imam Ahmad, tapi dia berkawan dengan orang-orang Qadariyah. Maka kata Imam Ahmad, kalau begitu dia Qadariyah. Kalau begitu dia adalah Qadariyah. Seorang dilihat dengan siapa dia duduk, siapa dia bergaul. Maka kata Abdullah ibn Abbas, ya Mujahid, jangan kau duduk dengan mereka dan jangan kamu obrol-obrolan dengan mereka. Jangan kamu bergaul dengan mereka. Dan demikianlah seharusnya ahlus sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-imamu al-wadi'i al-syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ahlus sunnah itu padanya ada mizah, tamayyuz. Ada padanya pembeda yang dia membedakan dirinya dengan ahlul ahwa. Tidak bersama ahlul ahwa dan tidak bergaul dengan ahlul ahwa. Tidak bersama, tidak sama dengan ahlul ahwa dan tidak bergaul dengan ahlul ahwa. Mereka harus menunjukkan perbedaan. Yaitu perbedaan mereka berjalan di atas agama Allah. Berjalan di atas agama Allah. Mereka berjalan berpegang dengan teguh dengan agama Allah. Ini yang ada pada ahli sunnah. Bukan mereka bergaul. Bukan mereka bercengkrama, bukan mereka berkawan, bermajlis, berbaur dengan pelaku-pelaku kebid'ahan, penyeru-penyeru kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berbeda halnya kalau itu adalah awamun nas yang butuh bimbingan, yang butuh arahan. Maka Rasulullah menyarankan kepada kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang utama. Dengan akhlak utama itu diharapkan mereka mendapatkan hidayah. Ini manusia secara umum, bukan pelaku bid'ah dan pelaku hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan kamu obrolan dengan mereka. Bergaul, berkawan, berbaur dengan mereka. Jauhi. Karena bisa jadi engkau akan tertuduh. Dan na'udzubillah engkau akan terseret. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala. Dhakarul qadariyah inda Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu faqala la'alla fil bait minhum ahadan wa madda yadahu 'ainahu wa qalu wa ma tasna' bihi qala akhidhu bi ra'sihi wa dhalika ba'da ma dhahaba basaruhu. Dikatakan di majlis disebutkan Qadariyah di sisi majlis atau di majlisnya Abdullah ibn Abbas. Jadi di majlis ibn Abbas disebutkan Qadariyah. Tentang orang Qadariyah. Tentang apa yang datang dari perkara Qadariyah. Maka kata Abdullah ibn Abbas, kayak-kayaknya di rumah ini ada orangnya ya. La'alla fil bait minhum ahadan. Kayaknya di majlis ini ada orangnya. Dan beliau kemudian mengangkat. Wa madda yadahu aynahu. Mengangkat tangannya. Mana dia? Mana dia, kata beliau. Mengangkat tangannya. Menjulurkan tangannya. Mana dia? Mana orangnya? Maka para sahabat Abdullah ibn Abbas mengatakan. Wa ma tasna' bihi. Kalau ada ya Abdullah ibn Abbas, apa yang engkau akan lakukan dengan dia? Naam. Kata Abdullah ibn Abbas, akhidhu bi ra'sihi. Aku akan plintir kepalanya. Aku akan plintir kepalanya. Ini Abdullah ibn Abbas katakan, wa dhalika ba'da ma dhahaba basaruhu, setelah Allah membutakan beliau. Jadi di saat usia yang sudah senja, Abdullah ibn Abbas ditarik matanya oleh Allah sehingga beliau menjadi buta. Tetapi lihatlah, Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat Nabi, dengan apa yang datang dari kebid'ahan dan pelaku bid'ah secara umum, demikian terlebih lagi kalau zaman itu ada apa? Ada Ahlul Kalam. Ingat, Ahlul Kalam muncul setelah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat ilmu kalam di zamannya Ma'mun, dari salah satu pemimpin Bani Abbasiyah. Di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Bukan di zamannya sahabat. Di zamannya sahabat masih ada Qadariyah. Di zamannya sahabat pada waktu itu ada Qadariyah. Muncul pertama kali bid'ah Qadariyah, yaitu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbicara tentang Qadariyah. Bagaimana kalau itu adalah ilmu kalam? Apa kira-kira yang akan dikatakan oleh para sahabat? Kata Abdullah, mana dia? Kalau ada, saya pelintir kepalanya. Naam. Demikian. Apa yang disebutkan di sini menunjukkan sikap tegas, sikap Ahlus Sunnah terhadap segala macam bentuk kebid'ahan. Sikap tegas. Dan sikap tegas di sisi Ahlus Sunnah itu terpuji. Semakin tegas Ahlus Sunnah, semakin terpuji. Tetapi tegasnya tidak ngawur, tidak melampaui batas, melebihi apa yang dibimbing oleh Alkitab dan Sunnah. Sehingga mereka berjalan di atas Kitab dan Sunnah dengan apa yang didapatkan dari Salafus Saleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, tentunya, dengan sikap tegas seperti ini, ahlul bid'ah itu akan jera. Kalau ahlul bid'ah, ahwa, tidak mendapatkan sikap tegas dari kaum muslimin, maka mereka akan semakin berani, dan mereka akan semakin mencari kesempatan. Kapan mereka mendapatkan kesempatan? Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam syarah sunnah, niscaya mereka akan menggunakan kesempatan tersebut dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Karena ahlul bidah, sebagaimana yang kita sudah sebutkan dahulu, mereka adalah buatannya Yahudi. Buatannya siapa? Yahudi. Demikian buatannya orang-orang Farisia atau Persia yang hasad dan dengki dengan Islam dan kaum muslimin. Dan orang-orang librari, orang-orang ahlul kalam yang sekarang lagi diangkat ke permukaan, itu buatannya orang-orang barat. Karena asal ilmu kalam dari barat. Asal ilmu kalam dari barat. Sehingga mereka tidak akan pernah senang kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan keterangan yang jelas kepada kita. Tentunya karena telah masuk waktu salat zuhur, kita cukupkan pertemuan kita ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kelapangan kepada kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya meminta maaf kalau di sana ada kata-kata yang mungkin salah atau tergelincir dalam penyebutan dan pengucapan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya dan barokahnya kepada kita semuanya, berjalan di atas agamanya, menerima agamanya, dan selalu mengamalkan apa yang datang dari agamanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.